Mitra Bisnis, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI, Handaka Santosa menyatakan, kebutuhan masyarakat terhadap pusat belanja di Jakarta masih tinggi. Namun menurutnya hingga kini pembangunan pusat belanja masih terhalang kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang justru menerapkan moratorium atau penghentian sementara izin pembangunan pusat belanja di ibu kota Indonesia ini. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda? Bukankah memang benar permintaan terhadap pusat belanja atau mal itu masih tinggi, Pak? Iya, tapi kan didorong untuk keluar. Jadi orang Jakarta yang pergi keluar. Coba apa yang akan terjadi? Kalau mal dibangun di Sentul atau di Cikeas, kan keren dekat rumah presiden. Ya, presiden saja mau punya rumah di sana, masa mal enggak? Nah, apa yang akan terjadi? Kan terlalu mahal buat orang yang bekerja di mal yang tinggal di Tanah Abang. Habis di ongkos. Jadi nanti akan muncul di sekitar mal itu pengembangan wilayah yang baru. Tempat-tempat kos yang baru. Tempat kos baru itu menciptakan pedagang-pedagang. Tukang ketoprak, tukang gado-gado, tukang siomay. Nah, tukang siomay ini tadinya tinggalnya di Jelambar. Dia pindah ke sana. Sehingga Jakarta ini akan lebih lengang. Dan orang-orang itu akan bayar kos lebih murah di Sentul itu. Jadi Jawa Barat untung, Jakarta untung. Kemacetan berkurang. Wah, keren luar biasa. Tapi ini pemimpinnya harus pakai hati. Dan Pak Jokowi kita lihat punya hati. Pak Ahok punya hati untuk itu. Punya keberpihakan untuk itu. Jadi seperti yang kita kerap diskusikan, Jakarta ini akan lebih beres kalau Jakarta berbagi. Tidak semua numpuk di Jakarta. Yang akhirnya ongkos dari kehadiran tambahan mal itu jauh lebih besar daripada tambahan PAD Jakarta. Jakarta kan dapat PAD tambahan kan, karena PBB-nya naik segala macam. Itu jauh lebih kecil daripada mudaratnya. Mudaratnya apa? Perkampungan kumuh. Pramuniaga itu gajinya nggak sampai 1 juta. Anda bisa bayangkan, hampir pasti dia ngontrak seperti ikan pindang di jejer-jejer itu. Satu kamar, 6 orang, kumuh kan. Kemudian dia tidak mampu untuk apa, dia masak sendiri, kebakaran rumahnya, waduh. Demikian Faisal Basri. Saya, Mandariska.